Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazidah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kajian pada malam hari ini terkait dengan kita mengenal beberapa sisi indahnya Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu hari datang seorang Yahudi kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sesungguhnya ada dalam kitab kalian satu ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya sebagai perayaan. Sahabat Umar bertanya, ayu ayah, ayat yang mana? Orang Yahudi mengenal ayat, ngerti ayat Al-Quran, dan bahkan dia memberi penilaian ada satu ayat kalau itu turun kepada mereka orang Yahudi, niscaya mereka akan menjadikan hari turunnya sebagai perayaan. Umar pun bertanya, ayat yang mana? Orang Yahudi tadi mengatakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari tadi menyebutkan bahwa kesempurnaan Islam adalah nikmat di mana selain kaum muslimin iri dengan nikmat ini. Iri seandainya itu ayat atau kesempurnaan itu ada pada mereka. Kalaulah orang Yahudi mengerti tentang besarnya nikmat sempurnanya agama ini, lalu mengapa kita umat Islam tidak tahu? Tidak tahu mulianya Islam ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada satu hari ada seorang musyrik berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi atau yang lainnya dari sahabat Nabi, heran ketika mengetahui bahwa Nabi Islam, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan umatnya adab etika sampai pun adab buang air. Kata dia, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatal khara'ah. Apakah nabi kalian mengajari semua hal sampai pun adab buang air? Artinya pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Dalam masalah buang air saja ada aturannya. Dia heran. Maka sahabat Salman mengatakan, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari menghadap kiblat atau membelakanginya di saat kami ya buang air. Sekelumit dari apa yang sudah kita sampaikan tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam tentunya di samping nikmat yang besar untuk kita, membuat kagum dan keheranan orang-orang di luar Islam, sehingga satu hal yang penting bagi kita adalah kita mengenal indahnya Islam ini, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah dijalankan oleh beliau dan para sahabat. Kalau kita ingin mengenal indahnya Islam betul-betul dijalankan di tengah-tengah masyarakat, yang dengan indahnya Islam ini bukan hanya kaum muslimin saja yang merasakan, bahkan orang kafir pun merasakan indahnya Islam, bahkan binatang pun merasakan indahnya Islam, maka mari kita pelajari siratul rasul wa ashabihi, sejarah kehidupan Nabi dan para sahabatnya yang betul-betul mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada orang yang ingin bertanya, untuk apa kita mengenal indahnya Islam? Kita sudah Muslim dari lahir sampai saat ini, walhamdulillah. Jawabannya, dengan mengenal indahnya Islam, setidaknya ada 3 faedah. Yang pertama, kalau dia seorang Muslim yang taat kepada Allah, seorang Muslim yang sudah berusaha menjalankan agama Allah, dengan semakin mengenal indahnya Islam, semakin kuat dia dalam memegang Islam ini, semakin erat dia dalam memegangi Islam ini. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengenal indahnya Islam, jika orang yang mengenal indahnya Islam tadi seorang Muslim yang masih jauh dari mengamalkan agama ini, masih jauh dari sikap tamasuk berpegang teguh dengan agama ini, dengan mengenal indahnya Islam, dia akan kembali kepada ajaran Islam. Dia akan tersadarkan bahwa Islam yang dianutnya adalah agama yang indah, agama yang mulia. Orang yang lalai tersadarkan, orang yang tadinya jauh menjadi mendekat, orang yang tadinya enggan dengan Islam, enggan dengan agamanya sendiri, kemudian dia merapat. Faedah yang ketiga, kalau dia mengenal indahnya Islam ini selain dari kaum muslimin, maka setidaknya ada 2 faedah. Faedah yang pertama, ada kalanya orang tadi mendapat hidayah, ada kalanya orang tadi mendapat petunjuk dari Allah, kemudian dia masuk Islam, kemudian yang kedua, andai kata pun dia tidak masuk Islam, setidaknya dengan dia mengenal indahnya Islam, maka dia tidak akan memberikan penilaian yang keliru atau yang miring terhadap Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema ini sangat penting untuk kita angkat. Karena apa? Karena ada pihak-pihak yang baik sengaja atau tidak sengaja ingin mencoreng nama Islam. Kalau itu dari kalangan orang-orang kafir, maka sudah jelas, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin telah tampak dari ucapan-ucapan mereka, dari lisan-lisan mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di hati mereka dari kebencian jauh lebih besar. Kalau itu orang kafir, tentunya akan memberikan penilaian yang miring kepada Islam. Tapi yang jadi masalah ketika Islam itu tersoreng oleh pemeluknya sendiri, yang salah dalam mempraktikkan keislaman, atau yang tidak tahu sebenarnya apa yang terkandung dalam Islam ini. Maka pada malam hari ini adalah sekelumit upaya kita untuk mengenal setidaknya beberapa sisi dari indahnya Islam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus khusus untuk kaumnya, maka Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Untuk orang Arabnya, untuk non-Arabnya, untuk orang berkulit putih, berkulit hitam, kepada seluruh manusia, bahkan kepada bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhar rasul, inni rasul, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai rasul, wahai manusia, "Inni rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Sementara para nabi, para rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam syariat yang mendunia. Dan syariat ini akan terus kekal sampai datangnya yaumul kiamah. Adapun syariat Nabi Isa dengan diutusnya Rasulullah, selesai sudah syariat Nabi Isa. Demikian pula syariat Nabi Musa dengan diutusnya Rasulullah, selesai sudah syariat Nabi Musa. Bahkan seandainya Nabi Musa hidup di zaman Ar-Rasul, tentu dia akan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti Nabi Isa di akhir zaman, di saat dia turun ke muka bumi ini, Nabi Isa tidak membawa agama yang baru. Tidak membawa syariat yang baru, tetapi mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam tentunya sangat berbeda dengan aturan-aturan buatan manusia. Perundang-undangan buatan manusia yang itu terkadang hanya mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan, dan untuk kemaslahatan yang sifatnya sesaat. Adapun syariat dari Allah, agama Allah SWT, maka akan senantiasa relevan, cocok untuk dijalankan dengan perubahan zaman, dengan pergantian kekuasaan, dengan perubahan kondisi. Karena Islam ini agama yang penutupan. Agama atau syariat yang dibawa oleh Rasul adalah agama penutupan, sehingga Allah jadikan syariat ini syariat yang sempurna. Syariat yang terus akan kekal ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita melihat beberapa hikmah dan faedah dari rukun Islam misalnya yang 5. Karena umumnya kita, umumnya muslimin ketika menjalankan rukun Islam, seolah-olah itu hanya ritual biasa, aktivitas sehari-hari yang kosong dari makna. Ini sangat berbeda ketika seorang melakukan sesuatu kemudian padanya ada perenungan. Padanya ada perenungan, apa dibalik dari ini, apa hikmah dibalik dari ini. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang yang diberi oleh Allah hikmah, mengerti faedah-faedah dari hukum dan ya aturan dari Allah, maka dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Seorang ketika mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka artinya tidak ada ketergantungan hati untuk mendapatkan kebaikan atau tertolak dari kejelekan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menghilangkan segala bentuk ketergantungan kepada makhluk. dan diri ini hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihinggapi rasa takut dan was-was. Karena hatinya senantiasa bergantung dan berserah diri kepada Allah, berbeda dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah. Dia ketika akan nebang pohon saja harus mencari hari tertentu. Dia kalau ingin membangun rumah pun untuk pondasi peletakan batu pertama, memilih tanggal tertentu. Pernikahan pun mereka mencari hari yang baik katanya, karena khawatir kalau tidak nanti akan terjadi perceraian. Membangun rumah kalau tidak sesajinya nanti akan roboh. Di saat hati ini jauh dari nilai-nilai tauhid, maka yang ada adalah hingga oleh rasa takut dan takut. Takut yang tidak beralasan. Ya, seorang lewat, dia menyetir mobil di satu jalan, di situ ada pohon asem yang besar, maka dia misalnya, dia harus istilahnya, permisi dulu kepada penghuni dari pohon asem ini. Kalau tidak khawatir nanti akan terjadi apa-apa. Ini ketika tauhid seorang rapuh. Pengamalan dan pendalaman terhadap kalimat la ilaha illallah tidak ada, maka bukannya seorang berserah diri kepada Allah. Berbeda dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia hanya bergantung hanya kepada Allah. Hanya Allah yang ditakuti, hanya Allah yang dia bergantung kepadanya, hanya Allah yang dipinta. Dahulu kebiasaan orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan perjalanan, kemudian mereka singgah di satu lembah, mereka meminta perlindungan kepada pimpinan jin yang menunggu lembah tersebut dari kejahilan, dari kejelekan anak buahnya. Mereka mengatakan, "A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Aku berlindung kepada pimpinan lembah ini dari kejahatan anak buahnya. Namun ketika datang Islam, maka bentuk permohonan perlindungan yang syirik tadi dirubah dengan seorang hanya meminta pada Allah. Seorang kalau dia singgah di satu tempat, maka dia misalnya mengatakan seperti doa yang diajarkan Nabi, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Berlindungnya kepada Allah. Berlindungnya kepada Allah dari kejahatan makhluk yang jahat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula ketika seorang dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia dalam beragama tunduk dan patuh pada aturan Nabi. Dia akan menjadikan Nabi sebagai panutan. Apa yang Nabi perintahkan dia jalankan, apa yang Nabi larang dia tinggalkan. Karena dia yakin bahwa dia adalah utusan Allah. Sehingga apapun yang diberitakan oleh Nabi dia percayai. Apakah akal ini mau menerima atau tidak menerima? Apapun yang diberitakan Nabi mereka jalankan, meskipun seorang harus mengeluarkan harta, seorang harus mengeluarkan tenaga. Apapun yang Nabi larang maka seorang itu menghindarkannya, meskipun hawa nafsu ini terdorong untuk melakukannya. Ketaatan dan ketundukan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beralih kepada ibadah salat. Ibadah salat sehari semalam 5 kali. Terlebih ketika dilaksanakan dengan berjamaah, maka akan ya, dipetik darinya sekian banyak faedah. Yang pertama, salat lima waktu yang dijalankan seorang muslim sehari semalam lima kali sebagai pembersih dari dosa. Seperti salah seorang dari kita di depan rumahnya ada sungai yang jernih yang mengalir, kemudian dia mandi di sungai tadi lima kali. Seorang yang mandi di sungai yang jernih di depan rumahnya, ya, sehari lima kali, apa tersisa di tubuhnya kotoran? Demikian pula salat lima waktu akan membersihkan, mencuci dosa dan kesalahan. Demikian pula langkah yang dilangkah seorang muslim menuju masjid Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat dalam menghapus dosa. Terlebih ketika seorang muslim datang ke masjid dengan melangkah, dengan apa namanya, dengan berjalan kaki. Ini sendiri sebagai bentuk, ya, seorang menggerakkan tubuhnya sehingga tidak terlalu banyak dia meluangkan waktu untuk apa, berolahraga. Dia cukup dengan berjalan pulang pergi, ya, di rumah ke masjid itu insya Allah sudah apa namanya, bentuk olahraga. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, rumah beliau dengan masjid itu lumayan jauh, mungkin 400 meter kurang lebih dari masjid yang beliau ngimam di situ dengan rumahnya. Setiap beliau berangkat dan pulang jalan kaki terus. Ya, beliau meskipun sudah sepuh tapi tubuhnya sehat. Orang bisa bayangkan ya, kalau rumahnya terlalu 300 meter, 400 meter, pulang pergi, ya, sholat jamaah 5 kali dengan jalan kaki, ya, terlalu 800 meter kali 5 berapa? 4 ribu meter, 4 kilo. Cukup. Orang berjalan kaki setiap hari, ya, 4 kilo cukup. Belum lagi tadi seorang ketika, ya, melangkahkan kakinya menuju masjid akan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kemudian juga dengan salat berjamaah, maka Allah akan lipatkan pahala lebih daripada salat ya sendirian. Demikian pula dengan salat berjamaah akan menumbuhkan jiwa solidaritas yang tinggi. Seorang akan saling mengenal satu dengan selainnya. Kenapa? Dengan seringnya bertemu, dengan seringnya, ya, berdekatannya fisik, maka akan lebih mendekatkan hati. Jadi orang ketika fisiknya jauh, ya, hatinya biasa lebih jauh. Maka dengan salat berjamaah akan terwujud persatuan yang hakiki di tengah-tengah muslimin. Ya, mereka akan saling memperhatikan kondisi saudaranya. Ini saudara kita biasa kelihatan, kok enggak kelihatan, di mana dia? Kemudian yang mengkhabarkan saudara kita sakit, ayo kita jenguk bareng-bareng. Ayo kita bantu, kita ringankan beban mereka. Ketika Nabi selesai salat subuh waktu itu, belum menghadap para sahabat, Nabi melihat sahabat, ternyata tidak ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Sebagian sahabat yang tahu bahwa Ali itu sakit, kata mereka, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Dia sedang sakit kedua matanya. Maka Rasul mengatakan, alaihi alaika bihi. Kau kalaman mamana. Datangkan Ali ke sini. Ali datang dalam keadaan, ya, sakit matanya. Ya. Kemudian diobat oleh Nabi. Dengan seorang sholat berjamaah akan menumbuhkan, ya, kepekaan terhadap lingkungan. Saudara-saudara kita yang biasa bersama-sama menjalankan ibadah, di saat ada dari mereka yang tidak kelihatan, kita akan menanyakan. Siapa tuh dia sakit, bagi kita jenguk. Siapa tuh dia sedang butuh bantuan, mari kita bantu bersama. Ini di antara faedah salat berjamaah. Demikian pula dari sisi kesehatan, sebagian mengatakan gerakan-gerakan salat yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah gerakan-gerakan yang sempurna, yang menjadikan ya, otot dan saraf seorang muslim itu menjadi baik. Dari berdiri, rukuk, bangkit, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Gerakan-gerakan yang indah. Dengan izin Allah akan melancarkan peredaran darah. Yang dengan sebab lancarnya darah dengan izin Allah, maka kesehatan fisik plus kesehatan mental pun akan didapat. Karena apa? Kedekatan pada Allah akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang penuh kepada Allah SWT. Sehingga sehatlah jasmani dan rohaninya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula dalam Islam, seorang disyariat itu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Islam itu ramah lingkungan. Sehingga dalam Islam dilarang seorang buang air di air yang tergenang. Karena dengan seorang buang air di air yang tergenang akan ya mencemari kebersihan dari air tersebut. Yang dengan tercemarnya air tersebut dengan kotoran bisa menyebabkan penyakit. Demikian sumber-sumber air yang biasa dipakai oleh manusia untuk mencuci pakaian mereka, untuk memasak. Kemudian seorang berak di sana, pelakunya dilaknat. Demikian pula dilaknat orang yang dia buang air di bawah pohon yang biasa dipakai untuk berteduh. Pohon yang biasa orang ketika kepanasan berteduh di situ. Kemudian seorang ya berak atau kencing di situ, maka pelakunya berhak mendapatkan laknatan. Telah menyakiti manusia, telah menyakiti kaum muslimin. Dan di antaranya masyarakat muslimin, dan ini kadang luput dari pantauan, bahwa sebagian orang menggunakan WC umum, kemudian dia buang air di situ, kemudian dia tidak menyiramnya. Coba kalau Anda ingin masuk kamar mandi, kemudian maaf saja ketika mau masuk ternyata di situ banyak material yang maaf tidak layak. Ya kan? Anda enggak jadi masuk. Yang tadinya ya ingin buang air, enggak jadi. Apa buang air karena apa? Banyak kotoran manusia di situ. Ini telah menyakiti manusia. Ya. Orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh dia telah menanggung dosa yang besar. Dosa yang nyata. Islam itu ramah lingkungan. Jangan anggap Islam itu kumuh, Islam itu enggak memperhatikan sisi kebersihan. Ini orang enggak ngerti Islam malah seperti ini. Kalau hanya mengatakan orang kafir sudah lewat. Jika hanya mengatakan bahwa dia mengaku muslim, berarti orang ini bodoh tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga kebersihan. Beliau kalau mau tidur, beliau berwudu dan beliau membersihkan giginya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Bangun tidur, beliau juga wudu, beliau juga membersihkan ya giginya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Bahkan beliau ketika ya mau masuk rumah, sebelum masuk beliau pun bersiwak. Ini sunnah yang termasuk ditinggalkan. Apa seorang istri tidak suka ketika suaminya masuk ke rumah dalam keadaan ya mulutnya bersih, ya mukanya apa namanya bersih dari air wudu. Sebagaimana seorang suami pun kepengin ketika bertemu istrinya dalam keadaan apa, mukanya bersih, mulutnya juga apa, tidak bau kan. Kemudian kita sekarang sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan ya. Baik. Fadlu. Baik, kita lanjutkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga kebersihan, menjaga kerapian dan keseimbangan. Adapun kebersihan, misalnya seorang dianjurkan untuk bersiwak, membersihkan mulut dan gigi ketika dia bangun tidur, terlebih ketika dia akan sholat 5 waktu. Kalau saja seorang ingin bertemu dengan orang yang besar, maka dia berusaha ya, mulutnya bersih, pakaiannya bersih, tubuhnya bersih, lalu bagaimana ketika seorang ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula dilarangnya seorang memanjangkan kukunya, dan bahkan diberi waktu maksimalnya 40 hari sudah dipotong. Ini apa? Ini kuku. Kemudian tidak dibiarkannya bulu ketiak tumbuh panjang. Demikian pula dianjurkan untuk mencukur bulu kemaluan. Demikian pula diperintahkan untuk seorang berkhitan. Seorang apa? Berkhitan. Ini juga di samping akan mendatangkan kebersihan, juga kesehatan. Demikian pula Islam memerintahkan pemeluk itu menjaga kerapian. Sehingga dalam Islam dilarang seorang itu memanjangkan kumis. Kumis jangan dibiarkan panjang, itu dipangkas. Yang benar kumis itu bukan dikerok tapi dipangkas. Sebagian ulama mengatakan makruh, dilarang itu mengerok apa? Kumis. Yang benar apa? Dipangkas. Pangkas itu artinya seorang memotong kumis sampai apa? Pangkalnya, dan masih apa? Terlihat, itu namanya pangkas. Adapun kerok ya menggundul. Ya, ini tidak sunnah ya seperti ini. Hadis mengatakan qassu asy-syarib. Kemudian juga lipatan-lipatan tubuh yang itu biasanya berkumpul di situ keringat dan kotoran juga dibersihkan. Kemudian tadi kumis kalau dibiarkan tumbuh panjang, terkadang seorang minum ya, kemudian rambutnya sampai masuk ke air minum, padahal mungkin rambutnya ada apa? Kotorannya, bisa mencemari kebersihan air, kemudian akan bisa membahayakan kesehatan. Kemudian juga Islam menganjurkan pemeluknya untuk menjaga kerapian, keserasian. Sehingga seorang dilarang untuk memakai satu sendal. Kalau mau pakai sendal, pakai semuanya atau tidak pakai semuanya, enggak apa-apa. Adapun memakai satu sendal, satu sepatu, ya satu tidak dipakai, ini dilarang. La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang kalian memakai satu sendal. Fal yanta'il huma aw liyakhla'huma. Hendaklah dia memakai kedua sendalnya atau dia lepas kalian tidak memakainya. Adapun memakai satu sendal yang ini tidak dipakai, ini tentu bentuk apa? Tidak serasian yang ya. Dipandang juga tidak baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan meluknya untuk memberikan belas kasihan, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Kepada binatang, datang seekor unta yang kurus kering menghadap Nabi alaihi salatu wasalam dan kadang meneteskan air mata. Dan Nabi diberi wahyu oleh Allah bahwa unta ini mengeluh telah dipekerjakan oleh pemiliknya namun tidak diberi pakan yang cukup. kerjanya keras tapi tidak diberi langsung yang cukup. Maka Rasul mengatakan, man sahibu hadal ibil atau man sahibu hadal jamal, siapakah pemilik unta ini? Datanglah seorang pemuda dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, ana, ini unta punya saya ya Rasulullah. Kata Rasul, unta ini tadi mengeluh bahwa dia dipekerjakan, ya, letih oleh kamu, tapi kamu tidak beri pakan yang cukup. Kalau kamu mau, biarkan ini unta dilepas saja. Kata pemuda tadi, ya Rasulullah, ini alat untuk kami mencari penghasilan. Kalau ini unta dilepaskan, ya, kami mau mencari penghasilan dengan apa? Rasul tidak ingin mendolimi siapapun untanya. Unta orang itu juga yang didolimi, pemuda itu pun jangan terdolimi. Kata Rasul, kalau memang kamu masih butuh kepada unta ini untuk dipekerjakan, beri pakannya yang cukup. Beri pakannya yang cukup. Sahabat Abu Darda, beliau punya kuda atau kendaraan yang beliau beri nama Dimun. Dimun. Ini kendaraan, ya, onta atau kuda milik Abu Darda ini betul-betul diperhatikan, ya, sisi, ya, kebutuhannya dari makanannya. Ketika ada orang ingin meminjam kendaraan tadi, Abu Darda mempersilahkan, cuma berpesan, kamu berbuat baik kepada kendaraan ini karena saya tidak pernah menyakitinya. Ketika kendaraannya mati, ya, Abu Darda mengatakan, wahai Dimun, janganlah engkau menuntut aku di yaumul kiamah, karena aku tidak pernah menyakitimu, tidak pernah mendolimimu. Ternyata binatang pun seperti itu. Anda bisa baca asar ini, ya, dalam as-silsilah as-sahihah jadi satu, Syekh Al-Albani. Disebutkan di sana banyak riwayat bahwa terhadap binatang pun seorang tidak boleh menyakitinya. Dalam Islam tidak boleh seorang tukang batu kemudian dia asal menembak begitu saja. Perhatikan, bisa jadi ada celah, di situ ada burung yang kemudian bertelur, dan kemudian asal di apa? Kasih apa? Jenangan kemudian ditutup, padahal di situ ada apa? Ada burung misalnya. Adapun harus steril dari semut, dari binatang kecil, ya, itu tidak satu hal yang sulit, ya kan? Jadi seperti burung, kan, seorang bisa untuk menghindarkannya, mengambilnya kemudian baru di temboknya. Dalam Islam tidak boleh seorang meletakkan ayam dengan yang lainnya, yang ayam ini akan dipatuki oleh ayam yang lainnya, diletakkan di satu kandang, akan dipatuki kemudian akan membahayakan. Kalau ini saja tidak boleh, lalu bagaimana orang yang sabung ayam? Apa ini tidak menyakiti binatang? Coba baca hukum-hukum Islam bahwa dengan sebab syariat Islam ini dijelaskan pada manusia, dan manusia pun berbuat baik sampai menerah binatang, maka para binatang pun memintakan ampun untuk mereka-mereka yang mengajari kebaikan. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa ya? Ya, binatang, ikan, semut memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan. Wa innal malaikata la yastaghfiru limu'alimil khairi hatta al-hitan fil bahri. Dan sesungguhnya para malaikat memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan, sampai pun ikan, ya, yang di laut pun memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan. Kalau ada yang bertanya, kira-kira jasa orang yang mengajari kebaikan itu apa sampai binatang-binatang pun memintakan ampun untuk mereka? Di antaranya tadi, bahwa para binatang itu semacam berterima kasih kepada orang yang mengajari adab-adab Islam, sehingga para binatang pun ketika mereka disembelih pun dengan cara yang tidak disakiti. ya, dengan cara-cara yang tidak disakiti. Ketika ada seorang mengasah belatinya di hadapan kambing yang akan disembelihnya, Rasul melihatnya dan Rasul menegur, "Halla qabla hada. Aturidu antumitahu marratain? Kenapa kamu tidak mengasah belati sebelum ini? Kenapa di hadapan binatang yang akan disembelih? Apa kamu ingin mematikan dia dua kali?" Betul, binatang enggak punya akal, tidak punya perasaan. Ketika orang yang akan menyembelihnya mengasah belatinya di hadapannya, seperti apa perasaannya? Ya kan? Dia belum mati seolah sudah apa? Sudah setengah mati, karena apa? Ya. Orang yang akan menyembelihnya mengasah belati di hadapan binatang. Demikian pula tidak boleh seorang menyembelih hewan korban di sisi binatang yang apa? Korban yang lainnya akan disembelih. Dijauhkan, ditutup. Tidak ada syarat lebih indah dari Islam. Ente mencari tatanan hidup yang lebih indah dari Islam, tidak akan dapatkan. Oleh karena itu kita jangan minder dengan Islam ini. Bangga kita dengan Islam ini. Kata sebagai salaf, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang mulia karena Islam. Anda gak bisa bayangkan, seandainya Islam tidak masuk dahulu ke Jazirah Arabia, mau jadi apa orang-orang Arab dahulu? Bangsa miskin, hidup di padang Sahara, suka ya apa, berperang, yang kuat mencaplok yang lemah. Namun ketika Islam datang di tengah-tengah mereka, yang dulunya mereka bangsa yang kere berubah menjadi bangsa yang tersukupi. Yang dulunya mereka bangsa yang saling bermusuhan, kemudian menjadi bangsa yang saling bergandengan tangan. Bangsa yang tadinya yang kuat mencaplok yang lemah, sekarang yang kuat ya menyantuni yang lemah. Yang lemah pun menghormati yang kuat. Dalam Islam, orang yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang lebih ya kecil dari kami. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yaitu Al-Hasan ibn Ali, di sisi Nabi ada seorang badui bernama Aqra ibn Habis. Heran dia, kok Nabi mencium cucunya, Nabi mencium anaknya. Dia pun mengatakan, "Atuqabilu nasibanakum?" Apakah Anda wahai Rasul mencium anak-anak kalian? Demi Allah, saya ini punya 10 anak, tidak ada satu pun yang saya cium. Enggak tahu yang dicium siapa. Ya kan? Punya 10 anak enggak ada satu pun yang dicium. Menunjukkan kakunya, ya, orang badui tadi. Lihat Rasul ya, memiliki sifat belas kasihan kepada anak kecil. Ketika Nabi melewati anak-anak kecil, Nabi menyalami mereka. Disebut dalam hadis, marra 'ala sibyan fa sallama 'alaihim. Nabi melewati anak-anak kecil, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ketika Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang beliau lewati, setidaknya ada dua faedah. Faedah yang pertama, bentuk belas kasihan beliau kepada anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil memang mereka butuh untuk perhatian, butuh untuk mendapatkan belas kasihan. Jangan sampai ada istilah masa kecil tidak bahagia. Masa kecil tidak mendapatkan perhatian, nanti akan tumbuh dewasa dan kemudian dendam kepada masyarakatnya, merasa bahwa dia haknya tidak terpenuhi. Makanya kasihan ya anak yang ya kemudian orang tuanya, kehidupan rumah tangganya berantakan. Biasanya anaknya ini menjadi anaknya nakal, tidak terurus. Biasanya seperti itu. Karena tidak ada sentuhan belas kasihan dari orang tuanya. Mereka sibuk berkonflik, berseteru, bertengkar, sementara anak menjadi korban. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau berniat untuk memanjangkan sholat. Ketika di tengah-tengah sholat, ternyata beliau mendengar ada anak kecil menangis. Bahkan Nabi mengurungkan niat memanjangkan sholat, kemudian Nabi memendekkannya. Karena apa? Kasihan terhadap anak tadi. Dan juga kasihan terhadap ibunya. Ini Islam. Ya, dasarlah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam ya, memberikan perhatian dan belas kasihan kepada anak kecil, kepada para budak, kepada anak-anak yatim, kepada ya para janda dan orang-orang miskin. Karena mereka adalah orang-orang yang rawan untuk didolimi. Para wanita, anak kecil, anak yatim, fakir miskin, para janda, ini orang-orang yang lemah, rawan untuk didolimi. Maka barang siapa yang mendolimi mereka berhadapan dengan syariat. An-Nu'man bin Muqarrin bercerita, kami 7 bersaudara. Lalu ada dari kami yang menampar budak milik kami. Maka Nabi memerintah untuk memerdekakan budak tadi. Budak tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ketika tuannya menampar budaknya, maka tuannya harus merdekakan. Ketika Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud, dia memukul budaknya, dari belakang terdengar suara, ya Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih mampu untuk menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak ini. Ketika dia menoleh, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajillah. Budak ini saya merdekakan karena mengharap wajah Allah. Kata Nabi, ama law lam taf'al lalafahatkan nar. Seandainya kamu tidak melakukan seperti ini, seandainya kamu tidak memerdekakan budakmu yang kamu pukul, kamu akan disentuh oleh neraka. Budak ya, kalau pembantu jangan diperlakukan semena-mena. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun tidak pernah dimarah oleh Rasulullah. Padahal 10 tahun bukan waktu yang sebentar. 10 tahun membantu Rasul, menjadi pelayan Rasul, tidak pernah dimarah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan baiknya akhlak Rasul. Menunjukkan pula baiknya Anas bin Malik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pembantu. Demikian pula anak yatim, orang yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia masih belum balig. Maka barang siapa yang menggantikan posisi ayahnya dari sisi memberikan kasih sayang, maka dia akan dekat dengan Nabi nanti di yaumul kiamah. Di antara pesan Nabi Dawud alaihi salam, wamsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Ya Allah, mengusap kepala anak yatim. Mungkin seorang tidak bisa memberi santunan harta karena tidak semua orang mampu. Namun apa iya seorang tidak bisa menyentuh kepala anak yatim, membelai kepalanya, memberikan rasa tenteram kepada anak di saat anak tadi kehilangan ya orang tuanya. Maka orang yang ya menggantikan orang tuanya dari sisi memberikan kasih sayang kepadanya, meskipun hanya membelai kepalanya, maka dia mendapatkan pahala besar. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad meriwayatkan asar dari Nabi Dawud, atau Nabi Dawud mengatakan, wamsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Demikian pula para janda dan orang-orang miskin, mereka butuh perhatian. Bahkan orang yang dia bekerja kemudian sebagian daripada hasil kerjanya untuk membantu orang miskin dan para janda, seperti seorang pejuang di jalan Allah. Rasul mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin atau wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Mungkin kita tidak bisa terjun di medan laga menenteng senjata, atau bisa jadi karena mungkin saat ini ya belum ada jihad ya yang kita harus angkat senjata. Namun di sana ada amalan yang kalau kita lakukan kita ya seperti seorang pejuang. Di sana ada para janda, di sana ada orang-orang miskin yang hendaknya kita perhatikan. Kalau kita tidak perhatikan mereka, mereka menjadi orang-orang yang bisa ya, atau orang-orang yang rawan untuk dimurtadkan. Berapa banyak karena kefakirannya kemudian seorang ya murtad dari Islam. Padahal yang namanya berperang, yang namanya jihad, intinya bagaimana agar orang kafir masuk ke dalam Islam. Nah ini yang jelas-jelas sudah muslim, bagaimana supaya tidak keluar dari Islam. Di antara sebabnya kita cukupi kebutuhan mereka. Kefakiran adalah ladang empuk bagi para misionaris mengkafirkan mereka. Berapa banyak orang karena berdalih kefakiran, kesulitan ekonomi, kemudian dia menjual agamanya, kemudian murtad dari Islam. Jangan hanya kita menyalahkan mereka, namun apa banyak kita kaum muslimin untuk menyelamatkan saudara kita. Tuntunan Nabi untuk menyantuni para janda, menyantuni orang-orang miskin, tentunya sebuah tuntunan yang indah. Bahwa orang-orang lemah, di saat kita tidak memberikan perhatian, bukan tidak mungkin kemudian mereka menjual agamanya. Ya, mereka murtad. Kemudian, lalu siapa yang rugi? Tentu umat itu sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita misalnya sedikit saja masuk kepada apa di antara faedah zakat. Bahkan zakat dalam Islam. Di samping akan membersihkan harta tadi. Di perkara-perkara yang mungkin samar juga akan membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Karena penyakit itu ada dua macam, penyakit fisik dan penyakit hati. Dengan seorang mengeluarkan zakat berarti telah mengikis sifat pelit yang ada pada dirinya. Dan sifat pelit ini sifat yang sangat tersela. Ketika Nabi bertanya kepada Bani Salimah, wahai Bani Salimah, man amirukum, siapa pemimpin kalian? Kata Bani Salimah, amiruna al-jad ibnu Abdul Qais, ghaira anna nubakhiluhu. Ya Rasulullah, pemimpin kami adalah Jad bin Qais, hanya saja kami menilai dia orang yang pelit. Qala Rasul ayyuda in adwa minal bukhli. Penyakit mana yang lebih berjangkit dari kebakhilan? Bal amirukum Amr ibn Jamuh. Tetapi pemimpin kalian adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang mulia. Ya, beliau seorang yang dermawan, suka memberi. Ya, ini amirnya Bani Salimah. Menggantikan Jad ibn Qais yang dia orang yang bakhil, orang yang belit. Kemudian juga ketika seorang mengerjakan puasa akan menumbuhkan sikap suka berderma. Kalaulah kita menahan lapar, menahan dahaga dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita letih. Lalu kayak apa orang yang setiap harinya kelaparan, tidak tercukupi sandangnya, ya, kemudian tempat tinggalnya, kemudian ya, makanan dan minumannya. Tentu ini akan menumbuhkan jiwa suka berderma. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan ketika datangnya bulan Ramadan. Demikian pula ibadah haji. Sebuah ibadah yang seorang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, meninggalkan kampung halaman untuk meraih ridho Allah. Sehingga berkata sebagian ulama, kenapa rukun Islam Allah jadikan bervariasi? Ada yang seorang cukup mengeluarkan tenaga, tidak butuh biaya kayak sholat. Ada seorang yang cukup mengeluarkan biaya, enggak perlu tenaga seperti zakat. Dan ada yang seorang mengeluarkan harta, yang mengeluarkan apa? Tenaga seperti haji. Syekh bin Utsaimin menyebutkan di antara hikmahnya, Allah Ta'ala alam, ini untuk menguji kedermawanan hamba. Karena ada orang yang dermawan dengan hartanya, tapi pelit dengan tenaganya. Ada sebagian orang justru sebaliknya. Pelit dengan hartanya, dermawan dengan tenaganya. Maka dengan seorang menjalankan rukun Islam, menjadi seorang yang dia mudah, ya, mudah mencurahkan tenaganya untuk orang lain. Melihat ada orang lain keberatan mengangkat ya barang di atas motornya, dia pun ikut mengangkatkannya. Ya, ini diantara buah ketika seorang mengamalkan Islam, mengamalkan rukun Islam, menjadi orang yang dermawan, mudah membantu orang. Berjalan kemudian di jalan ternyata ada batu atau kayu yang melintang membahayakan, dia singkirkan. Menjadi orang yang dermawan dengan tenaganya, kemudian dengan hartanya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada seorang datang pada beliau kemudian kecewa, tidak pernah. Tidak pernah ada seorang meminta kemudian Nabi tidak memberi, tidak pernah. Selagi ada Rasul pasti memberi. Bahkan waktu itu ada seorang wanita, dia menenun kain yang sangat bagus sekali khusus untuk Ar-Rasul. Maka ada seorang sahabat tertarik dengan pakaian tadi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau pakaian ini saya minta? Kemudian Nabi ya memberikan pakaian tadi kepada sahabat tadi. Sahabat lainnya menegur, kamu kan ngerti, Rasulullah itu tidak pernah beliau itu ya menolak ketika ada orang yang meminta pada beliau. Kenapa kau minta yang pada Nabi? Kata sahabat tadi, tidak. Saya meminta bukan untuk saya pakai. Saya meminta agar nanti menjadi kain kafan saya ketika saya meninggal. Intinya, tidak pernah ada orang datang kepada Nabi meminta bantuan kemudian kecewa, tidak pernah. Bahkan ada seorang datang, ya Rasulullah, ubdi'abi fahmilni. Saya terputus dalam perjalanan, tolong beri saya perbekalan. Kalau ada seorang datang mungkin pada seorang ustaz, seorang kiai, kemudian mengatakan, ya ustaz, saya ini ya terputus dalam perjalanan, tolong saya kasih bekal. Mungkin apa jawaban ustaz tadi, apa jawaban kiai tadi? Loh, kamu datang kemari ya mengeluhkan tentang kondisi apa namanya, ya keuangan kamu. Kalau datang kemari bertanya tentang ilmu, mungkin seperti itu ya kan? Tapi seorang alim, darah milik masyarakat, dan keluhan masyarakat beragam, mau mengeluhkan masalah agama, mengeluhkan masalah keluarga, mengeluhkan masalah ekonomi, seorang alim dia, ya munsyarih as-sadr, dadanya luas, ya, yasma, iqtarah al-muqtarihin, mendengar usulan orang yang beri usulan. Yasma aswat, ya, al-muhtajin, mendengar suara orang yang butuhkan. Jangan kemudian mengatakan, saya ini seorang ustaz, seorang alim, ada datang kemari bertentang ilmu. Aduh, masalah keluarga, masalah ekonomi, ente urus sendiri. Oh, jangan. Selagi anda wahai seorang alim bisa membantu orang lain, bantu. Bantu. Masyiral muslimin rahimakumullah. di antara indahnya Islam. Pak Islam telah mengatur hubungan di tengah-tengah masyarakat, mengatur hubungan di tengah-tengah masyarakat orang yang dia sebagai rakyat, maka memuliakan penguasanya. Yang dia sebagai seorang penguasa, bagaimana melindungi rakyatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, "Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, tawadhu'lah kamu, rendah hatilah kamu terhadap orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Seorang pemimpin dia akan melindungi, menyayangi rakyatnya. Ini pemimpin yang baik, yang tahu tugas dan kewajibannya. Demikian pula rakyat pun menghormati penguasanya, menjalankan program-program yang baik, mendukung program-program yang baik, sehingga masing-masing dari rakyat dan penguasa tahu peranan masing-masing yang bisa dimainkan untuk terciptanya kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bukan kemudian penguasa curiga pada rakyat, rakyat pun ya menuduh penguasa berkhianat. Apa jadinya kalau antara rakyat dengan penguasa saling mencela, saling apa, mengutuk? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairu a'immatikum alladziina yuhibbunakum wa tuhibbunahum." Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian cinta pada mereka dan mereka cinta pada kalian. "Wa syarru a'immatikum alladziina tabghadunahum wa yabghadunakum." Sejelek-jelek penguasa kalian adalah kalian benci pada mereka dan mereka benci pada kalian. Ini syarrul a'immah, sejelek-jeleknya penguasa. Kemudian juga hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan seorang suami dengan istri telah diatur dalam Islam dengan pengaturan yang sangat indah. Sampai pun ya terkait dengan masalah penamaan anak, sampai pun terkait dengan masalah adab-adab hubungan suami istri, ini telah dijelaskan dalam Islam. Seorang yang menghubungi istrinya, ya sebelum dia berhubungan dia berdoa, "Allahumma jannibna syaitan," sampai akhirnya kemudian Allah takdirkan dia memiliki anak, lam yadurrahu syaitan, anak tersebut tidak akan termadoroti oleh setan. Kalau ada suami istri hubungan, kemudian suami hubungan doa, kemudian Allah takdirkan dari hubungan tadi punya anak, anak tadi tidak akan termadoroti oleh setan. Apa ini maksud tidak termadoroti oleh setan? Apa kemudian anak tadi tidak tergoda, terjatuh ke maksiatan? Jawabannya, oh tidak. Karena seluruh manusia berbuat dosa. Namun yang dimaksud setan tidak akan bisa memadorati anak tadi dari hasil hubungan suami istri yang mereka baca doa, tidak akan termadorati, tidak akan bisa menyeretnya kepada kekafiran. Kepada apa? Kekafiran. Allah jaga dari apa? Kekafiran. Kemudian di antara indahnya syariat Islam, ya bahwa Islam telah mengatur sisi perekonomian, di mana Islam telah membuka lapangan pekerjaan. Islam tidaklah ya kemudian menentukan jenis pekerjaan kayak gini yang lainnya tidak boleh, tidak. Selama itu halal dan tidak bertentangan dengan agama, silahkan. Jangan seperti orang-orang Quraisy yang dahulu mereka itu menghina para petani. Makanya Allah mengatakan di ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassaif. sudah menjadi kebiasaan orang Quraisy, mereka berdagang di waktu musim panas dan musim apa? Dingin. Artinya para pedagang itu dalam segala musim selalu dapat uang, sementara para petani ya hanya musim apa? Penghujan. Sehingga mereka merendahkan para petani. Ya. Ini tidak benar. Ya seperti ini sikap yang tidak baik dalam Islam. Ya. Maka siapapun, ya, apakah dia seorang petani, seorang pedagang, seorang yang berindustri, bahkan seorang yang dia menawarkan jasa tenaganya untuk menjadi kuli angkut, asalkan itu halal, asalkan itu dengan keringatnya sendiri, maka itu yang utama. Nabi Daud alaihi salam, seorang nabi yang diberi oleh Allah mulkan audiman, kekuasaan yang besar. Tapi Nabi Dawud, kata Rasulullah, kana ya'malu biyadihi. Kana Dawud ya'malu biyadihi. Adalah Nabi Dawud dahulu bekerja dengan keringatnya sendiri. Dia punya kekuasaan luas. Mulkan adiman. Kekuasaan luas, namun bagaimana? Ya, Nabi Dawud, kana ya'malu biyadihi. Bekerja, ya, mencukupi dirinya. Tidak meminta-minta. Seandainya seorang dia membawa tali, kemudian dia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ingat ya, kayu bakar. Ya, kayu bakar, kemudian dia jual untuk memenuhi kebutuhannya. Ini lebih mulia daripada dia yas'alun nas. Hadza a'tahu wa hadza la yu'ti. Yang ini memberi, yang ini tidak memberi. Ya. Kemudian masyiral ahibah rahimakumullah, di antara indahnya Islam, bahwa Islam itu agama yang mudah. Syariat yang mudah. Yang tidak memberatkan pemeluknya. Ketika seorang sakit, tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, sholat dengan berbaring. Shalli qa'iman, fa ilam tastati fa qa'idan, fa ilam tastati fa ala jambin. Orang sakit tidak bisa puasa, boleh berbuka. Orang yang dia tidak punya uang untuk zakat karena dia orang kere, dia dikasih zakat. Ya, dia tidak wajib zakat, bahkan dikasih zakat. Ya kan? Demikian pula orang yang, ya, misalnya terpaksa. Gak ada makanan apapun kecuali babi. Kecuali bangkai. Kalau dia itu tidak makan, terancam nyawanya, kan gak ada makan kecuali ini, boleh dia makan darurat. Tapi kalau ada dua pilihan, ada seorang kehabisan bekal, gak ada makanan apapun kecuali babi dan pepaya milik orang, mana lebih ringan? Apakah dia makan babi atau ngambil pepaya orang? Kalau dia tidak makan, mati dia, terancam dia, gak ada lagi apa-apa untuk dimakan. Maka yang teringan di sini mengambil apa? Pepaya orang. Gak apa-apa, itu lebih ringan. Kalau dia mengatakan, oh, itu pepaya milik orang. Kalau babi kan babi liar, gak ada yang punya, bukan masuk pasal pencurian. Dalam kondisi, ya seorang itu lapar. Ya. Dan tidak ada makanan kecuali itu. Ya. Maka pemerintah seharusnya memberikan keluasan. Di zaman Umar terjadi kefakiran, terjadi paceklik luar biasa. Sebagian orang mencuri bahan makan untuk dimakan. Maka Umar pun tidak apa? Menghukumnya, karena yang dicuri bahan makan sekedar untuk dimakan. Karena kondisinya sedang apa? Paceklik. Ini beda dengan kalau ya musim paceklik yang di apa namanya, yang dicuri AC-nya orang, curi ya kan, mobil dicuri. Nah ini ya, orang mau makan mobil ya kan. Orang ketika dia misalnya mencuri beras kilo untuk dimakan, nah berarti orang ini betul-betul fakir, ini kelaparan ini. Ya, beda urusannya. Kemudian juga di antara indahnya Islam, bahwa Islam adalah agama yang tidak menyukai sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan artinya melampaui dari apa yang telah ditentukan. ketika sahabat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, beliau dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang wanita bangsawan dengan harapan punya keturunan yang baik. Ternyata enggak punya keturunan. Amr bin As datang kepada istrinya, kepada menantunya, yaitu istrinya ya, Abdullah bin Amr. "Kayak apa suami kamu?" Kata istrinya, "Suami saya orang yang baik. Kalau malam sholat terus, kalau siang puasa terus." Paham gak? Ini ucapan seorang wanita yang cerdas. Nah, kalau malam sholat terus, siang puasa terus, kapan waktu dengan apa? Istrinya kan cerdas ini. Ingat, inna kaidahunna azim. Ya. Maka Amr bin As pun mendatangi anaknya. "Inti anak nikahkan dengan wanita seperti ini supaya kamu punya keturunan. Inti salat malam terus gak pernah. Ya, tidur inti puasa terus siang hari." Dibawa ini Abdullah bin Amr di hadapan Nabi. Yang intinya dinasihati oleh Nabi. Ya, bahwa yang namanya semangat ibadah itu jangan berlebihan. Ya. Ya, disuruh puasa, ya. Sehari apa disuruh puasa dalam seminggu dalam sebulan 3 kali. Kalau orang setiap bulan puasa 3 hari, maka itu seperti puasa sebulan. Karena setiap satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10, 3 kali 10 30. Kalau di setiap bulan kecuali Ramadan ya harus penuh, berarti dia seperti puasa setahun. Kata dia, "Ya Rasulullah, saya mampu yang lebih utama dari itu." "Ya sudah, kamu puasa sehari puasa, 2 hari tidak puasa." Dia pun mengatakan, saya mampu untuk puasa yang lebih utama dari ini. Sampai kepada sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian sahabat Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mampu yang lebih dari ini." Kata Nabi, "Tidak yang lebih afdol dari ya puasa ini. Hadza shiyamu akhi Dawud." Ya. Sehari puasa, sehari tidak puasa-puasa apa? Dawud. Ya. Jadi tidak ada yang lebih utama dari ya ini. Intinya barakallahu fikum bahwa Islam tidak memberatkan satu sisi kemudian melupakan sisi yang lain. Seorang ketika dia semangat dalam menjalani ibadah pada Allah, namun di sisi lain dia melupakan kewajiban dia sebagai seorang ya suami terhadap istrinya misalnya, dilarang. Bagi Allah ada hak, bagi tubuh ada hak untuk istirahat, bagi keluarga juga ada hak. Ini Islam stabil antara tuntutan jasmani dan rohani. Ini sedikit saja dari ya sekian sisi indahnya Islam yang tentunya menjadikan seorang muslim semakin dia yakin dengan Islam yang dianutnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Semakin mantap bahwa Islam adalah agama yang dijamin oleh Allah kebenarannya. Kemaslahatannya tidak hanya dirasa oleh manusia, bahkan oleh binatang. Islam tidak hanya membahas sisi ibadah, bahkan juga sisi kemasyarakatan, bahkan rahmah terhadap lingkungan. Dengan kita mengenal sisi-sisi indahnya Islam tadi, maka semakin jelaslah bahwa syarat ini memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Bijaksana. Syarat yang memang dijadikan paling utamanya syariat, paling utamanya petunjuk, sehingga barang siapa yang mengambil petunjuk selainnya, maka dia tidak akan mendapat hidayah dari Allah. Rasul mengatakan, "Taraktukum ala misril baydha lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian agama ini dalam keadaan putih, cemerlang, jelas, terang. Malamnya bagaikan siangnya. Malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling darinya kecuali orang yang binasa.